Kalau orang tersebut memakai gelang untuk menolak kejelekan atau untuk mengobati suatu penyakit, orang tersebut memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwasanya gelang itulah yang bisa menghilangkan penyakit bidatiha. Artinya gelang itu yang bisa menghilangkan penyakit tersebut. Maka ini merupakan syirkul akbar, perbuatan syirik besar yang mengeluarkan pelakunya anil Islam. Kemudian kalau orang tersebut mengakui atau meyakini bahwasanya itu hanyalah sebab, gelang tersebut itulah hanya sebab untuk kesembuhan atau sebab untuk menghilangkan penyakit atau menolaknya, maka ini masuk ke dalam syirkul asghar, masuk ke dalam perbuatan syirkul asghar yang merupakan min akbaril kabair, merupakan perbuatan dosa yang sangat besar, yang seorang hamba hendaklah merasa takut dan khawatir dirinya terjatuh ke dalam syirkun asghar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kita lanjutkan penjelasan dari fadilatul Syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullah. Munasabatul ayati lil bab, keterkaitan ayat di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-38 dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, anna fiha dalilan ala butlani syirki walabsul halaqati wal khayti min dhalik la yaksihu dharra wa la yamna'u min. Ayat di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-38, kata beliau, di dalam ayat tersebut terdapat dalil, bukti yang sangat nyata, ala butlani syirki, tentang batilnya kesyirikan, tentang batilnya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah dan memakai gelang atau benang dan yang semisalnya dalam rangka untuk menghilangkan penyakit atau menolak kejelekan. Min dzalik, termasuk perbuatan kesyirikan. La yaksihu dzarra wa la yamna'u min. Kembali Syekh menegaskan bahwasanya yang namanya gelang dan yang semisalnya itu tidak bisa menghilangkan penyakit, tidak bisa mengobati penyakit atau menghalangi dari kejelekan yang akan menimpa kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Ini kecocokan ayat yang sedang kita baca atau yang sedang kita bahas dengan bab yang sedang kita bahas pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam ayat tersebut terdapat beberapa faidah yang sangat penting, kata beliau. Ma yustafadu minal ayah, beberapa faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat tersebut, yaitu surat Az-Zumar ayat yang ke-38 yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kul afara'aitum ma tad'auna min dunillah in aradani Allahu bidzurrin hal hunna kashifatud dzurrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatur rahmati qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tersebut, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru, apa yang kalian ibadai min dunillah. Perintah Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang kalian ibadahi min dunillah dari selain Allah. In aradani Allahu bidzur, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki aku dengan suatu kejelekan, dengan suatu penyakit. Hal hunna kasifatu dzurri, apakah sesembahan-sesembahan selain Allah itu bisa menghilangkan penyakit tersebut? Yang mana dahulu orang-orang musyrikin membanggakan yang namanya Lat, Al-Uzza dan Manah. Al-Lat ini adalah kubur atau kuburan rajulun saleh. Dari kata Latayalut, yaitu rajulun, ya, seorang yang biasa mengadon tepung untuk menjamu para jamaah haji. Tatkala orang tersebut meninggal dunia, manusia biasa melakukan i'tikaf, berdiam diri di sisi kuburan Lat tersebut. Barakallahu fikum. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berbicara, berdiskusi dengan mereka orang-orang musyrikin. Apakah sesembahan tersebut bisa menghalangi dari suatu penyakit? Tatkala Allah menghendaki dengan suatu penyakit. Aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Apakah apabila Allah menghendaki kepadaku dengan suatu kebaikan, birrahmah, dengan suatu rahmah kebaikan, apakah sesembahan-sesembahan selain Allah mumsikatu rahmati bisa menghalangi kebaikan tersebut? Tentunya jawabannya tidak. Qul hasbi Allah, katakanlah wahai Muhammad, cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Barakallahu fikum. Maka faedah yang pertama dari ayat ini kata Syekh, faedah yang pertama adalah butlanus syirki li'anna kullama yu'badu min dunillah la yamliku dharra walan naf'a li'abidih. Faedah yang pertama adalah tentang butlanus syirki, batilnya kejelekan kesyirikan. Li'anna kullama yu'badu min dunillah, sesungguhnya setiap apa yang diibadahi dari selain Allah, ini umum, setiap apa saja yang diibadahi dari selain Allah, baik itu yang beribadah kepada orang-orang saleh, beribadah kepada kuburan para nabi, beribadah kepada tempat-tempat angker, beribadah kepada berhala, dan yang semisalnya. Kata Syekh, la yamliku dharra wala naf'a. Tidak bisa memberikan suatu kejelekan, juga tidak bisa memberikan naf'a, manfaat, tidak bisa memberikan kebaikan li'abidih, kepada orang yang beribadah kepadanya. Ini yang benar-benar harus diperhatikan. Sehingga mereka yang takut katanya kepada Nyai Roro Kidul, sehingga harus memberikan sesaji, harus memberikan sesuatu yang itu merupakan permintaan darinya. Ketahuilah bahwasanya yang disebut Nyai Roro Kidul, kata mereka, tidak bisa memberikan kebaikan dan juga tidak bisa menghalangi dari kejelekan tatkala Allah menghendaki suatu kejelekan. Faedah yang kedua, kata Syekh, faedah yang kedua, at-tahdhiru min labsil halaqati wal khayti wa ghairiha li jalbin naf'i aw daf'i dhar li annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnam. Yang kedua, at-tahdhir, peringatan yang sangat keras. Min labsil halaqah, seorang memakai gelang atau benang dan yang semisal dari keduanya. Tidak harus benang, tidak harus gelang. Yang semisal bentuknya sangat banyak. tak itu batu yang dianggap batu keramat, batu jimat dan yang semisalnya. Ya. Dalam rangka untuk jalbun naf'i, mencari kebaikan, mencari manfaat, baik itu untuk kesembuhan suatu penyakit, sedang tertimpa dengan suatu penyakit, kemudian dia menggantungkan, memakai gelang dengan harapan bisa hilang penyakit tersebut. Atau orang tersebut tatkala memakai gelang dan yang semisalnya dengan tujuan untuk menolak bala, menolak kejelekan dari dirinya. Memakai gelang dengan tujuan biar tidak terkena virus corona. Nih. Tujuannya seperti ini. Maka kata Syekh, li'annahu syirkun, itu adalah merupakan kesyirikan sama bentuknya apa yang dimaukan dari para penyembah al-asnam, orang yang beribadah kepada berhala-berhala. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga, masyru'iyatu munawaratil musyrikin li'ibtali syirk, disyariatkannya berdiskusi dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang yang menyekutukan Allah, dalam rangka untuk menunjukkan tentang batilnya kejelekan perbuatan menyekutukan Allah. Tentunya ini kembali yang pertama kepada ilmu. Ya. Harus ilmu terlebih dahulu, sebagaimana yang sering kita dengar dalam kitab Salasatul Usul, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum seorang berbicara, sebelum seorang melakukan suatu perbuatan. Ilmu terlebih dahulu. Bagaimana munadharah, berdiskusi yang pas, caranya, dan harus diperhatikan siapa yang diajak berbicara. Barakallahu fikum. Jadi bukan hanya asal diskusi. Setiap ketemu orang diajak, ayo. Ya. Mana keluarkan hujahmu tentang alasan kenapa mendatangi kuburan Sunan Kudus. Contoh seperti itu. Tidak asal-asalan yang seperti ini, harus diperhatikan syarat-syaratnya. Dan syarat yang terpenting adalah al-ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang keempat, wujubul i'timadi alallahi wahdah wa tafwidhil umuri kulliha ilaih. Faedah yang keempat dari ayat tersebut, wajibnya menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah semata. Dan mengembalikan, tafwidh itu artinya mengembalikan, al-umur segala urusan seluruhnya, ilaih, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupi segala kebutuhan hambanya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, menyandarkan segala urusannya kepada Allah dibarengi dengan mengambil asbab, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupimu. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat atau dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Kita masuk dalil yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Qala fadilatul Syaikh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. An Imran ibni Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yaddihi halqatun min sufr faqala ma hadihi, qala minal wahinah, faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna, Fa innaka law mita wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bih. Dari sahabat Imran ibni Husain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang, itu melihat seorang dari kalangan sahabat, fi yadihi halqatun, di tangannya ada gelang min sufrin yang terbuat dari kuningan. Barakallahu fikum. Faqala ma hadhihi, maka Nabi pun bertanya, ma hadhihi, apa ini? Kalimat ini dijelaskan oleh beliau rahimahullah, istifhamu ingkar, pertanyaan dalam rangka untuk pengingkaran. Nabi bertanya, ma hadhihi, apa ini? Nabi menjawab, qala minal wahinah. Disebutkan oleh beliau yang dimaksud wahinah di sini adalah na'un minal maradi yusibul yad, salah satu jenis penyakit yang menimpa bagian tangan sehingga tangannya menjadi lemes, enggak kuat. Nabi bertanya, ma hadhi, qala minal wahinah. Ya Rasulullah, memakai ini karena tangannya sakit ya, sehingga pakai gelang. Maka Nabi menjawab, qala inzi'ha. Inzi'ha itu artinya apa? Lepas, buang ya. Artinya adalah tarhuha, lempar, buang gelang tersebut ya. Fa innaha la taziduka ila wahna, maka sesungguhnya gelang tersebut la tazid, tidaklah menambahkan kepadamu illa wahna, kecuali semakin lemah. Fa innaka, maka kata Nabi, sesungguhnya law mita, seandainya engkau meninggal dunia, wahia alaik, dan gelang itu masih ada pada tanganmu, ma aflahta abada, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sabih. Ma'asyiral muslimin arahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang kedua terkait tentang pembahasan yang sedang kita bahas. Maka selanjutnya dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara garis besar terkait hadis yang ada di hadapan kita dari sahabat Imran ibni Husain. Kata beliau, yadhkuru lana Imran ibnu Husain radhiyallahu taala anhuma mawqifan min mawaqifi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirki wa takhlisin nasi min. Di sini Imran ibni Husain menceritakan atau menyebutkan kepada kita tentang sikap, dari sikap-sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirki, di dalam memerangi kesyirikan, wa tahlisin nasi minhu, dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat bersemangat dan tegas di dalam memerangi kesyirikan, bersemangat di dalam membebaskan manusia minasyirki. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengingatkan manusia dari kesyirikan dan mengajak manusia kepada tauhid wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya ayyuhal mudathir kum fa anzir. Itulah perintah dari Allah. Bangkitlah dan peringatkan manusia, yaitu yungziru anis syirki. Ingatkan manusia wahai Muhammad dari bahaya kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid. Ajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakiya fi maqata asyara sinin yad'u ila tauhid wa yundhiru 'ani syirki. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah di Mekah selama 10 tahun. Bukan waktu yang pendek. Dakwah di Mekah selama 10 tahun itu apa? Mengajak manusia kepada tauhid, memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah, dan mengingatkan dari bahaya kesyirikan. Barakallahu fikum. Dzalikal mauqif. Itulah mauqifnya Nabi, sikapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kesyirikan. Annahu absara rajulan labisan halaqatan masnu'atan minas sufar. Di antara sikapnya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang memakai gelang yang masnu'atan terbuat minas sufar dari kuningan. Gelang terbuat dari kuningan. Fasa'alahu anil hamilillahu ala labsiha. Maka beliau pun bertanya tentang apa? Dorongan kenapa dia memakai gelang tersebut. Ini juga diantara adab di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bahasa kitanya tidak bras-bras. Tapi tanya dulu alasannya apa? Setelah itu dijelaskan. Jangan melihat setelah itu disimpulkan, oh berarti dia telah musyrik. Tidak. Tanya dulu. Nabi bertanya, apa alasan yang mendorong melakukan seperti itu, memakai gelang dari kuningan? Ditanya oleh Nabi, mahadihi, apa ini? Ya, tanya dulu. Barakallahu fikum. Setelah itu dikasih jawaban, Nabi pun kembali menjelaskan. Kayak ginilah hukumnya. Kalau yang seperti ini, kamu mati masih ada di tanganmu, tujuannya untuk menolak suatu penyakit, kamu mati masih seperti itu, Nabi menjelaskan, maaflah ta'abada. Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Ini diantara adab di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Fa ajaba rajulu annahu labasaha litaksimahu minal alam. Maka laki-laki tersebut ajaba menjawab, memakai gelang tersebut dalam rangka sebagai bentuk penjagaan atau pengobatan minal alam dari penyakit yang sedang dia rasakan. Karena tangannya kenang penyakit wahinah, lemes, sehingga pakai gelang tadi. Tujuannya supaya kuat. Ya. Maka setelah itu Nabi fa'amarahu bimubda bimubadarati bitarhiha. Nabi pun langsung memerintahkan supaya segera membuang gelang tersebut. Melempar gelang tersebut. Wa akhbarahu annaha la tanfa'uhu bal tadhur. Nabi pun memberitahukan, akhbara memberitahukan, annaha bahwasanya gelang tersebut la tanfa'uhu, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menjadikan penyakitmu sembuh, tidak bisa menjadikan tanganmu menjadi kuat, bal tadhurru, bahkan akan mendatangkan kejelekan. Wa annaha tazidud da'a allati labisat min ajlih, bahwasanya haknya itu kembali ke halaqah tadi, bahwasanya gelang tersebut justru akan menambahkan penyakit tadi. yang kamu memakai karena tujuan untuk menghilangkan penyakit wahinah, bukanlah hilang penyakitnya, kata Nabi, baltazid, bahkan tambah penyakitnya. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada ta'aluk bi ghairillah, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu min dzalik, dan yang lebih bahaya lagi dari itu, lastamarat 'alaihi illa al-wafati hurimal falahu fil akhirati aidan. Dan yang lebih besar lagi bahayanya, kata beliau, kalau orang tersebut istamarat, terus menerus pakai gelang tadi, illal wafat, sampai meninggal dunia, belum bertobat, masih terus pakai gelang tadi dengan tujuan yang ada, hurimal falahu fil akhirati aidha, akan diharamkan bagi orang tersebut kebahagiaan di akhirat. Artinya orang tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan, sehingga akan diharamkan baginya al-falah, kebahagiaan. Karena yang membawa kebahagiaan seorang di dunia dan di akhirat adalah at-tauhid. Tatkala tauhid itu hilang, maka yang muncul adalah kerugian, kesedihan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Inilah makna secara garis besar dari hadis yang kita baca, dari hadisnya Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, dan memasukkan kita semua ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita semua dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.